بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai hamba yang sangat lemah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia dan nikmat yang telah dibagikannya kepada kita. Dengan nikmat itu kita berjalan di kehidupan dunia ini, dan dengan nikmat itu pula kita bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita di kehidupan dunia ini. Kita berharap nikmat yang dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla bisa menjadi sebuah sebab untuk bisa meraih kenikmatan yang sangat banyak di akhirat kelak. Allahumma amin. Oleh karena itu, sungguh yang paling berharga tentunya dari nikmat-nikmat itu adalah bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat dunia ini untuk mengejar kenikmatan di sisi Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, pada pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menggiring kita semuanya kepada persoalan-persoalan besar di dalam hidup yang kita tidak pernah akan bisa lepas dan tentunya selalu terkait, selalu berjalan dengannya. Pertama, tentunya kita dituntut untuk berupaya menjadi orang yang benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah zahiran wa batina. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa dengan ketaatan dan ibadah yang kita lakukan itu akan bisa menjadi benteng, akan bisa menjadi tembok, bisa menjadi pagar atas kejahatan makhluk yang memang tercipta menjadi makhluk yang terjahat dan jelek, iblis dan bala tentaranya. Perlindungan Allah Azza wa Jalla akan terus meningkat, bertambah, semakin tinggi dan semakin banyak terkait dengan kekuatan dan banyaknya ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah syaitan atau iblis dan bala tentaranya tidak mampu menguasainya, lalu kemudian memimpinnya, mengajak dia kepada kejahatan, terus berkecimpung di dalamnya. Ini adalah perlindungan Allah Azza wa Jalla sebagai nilai dan ganjaran bagi hamba yang taat. Tentunya bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan dari lawan yang berbahaya dan musuh bebuyutan di dalam hidup merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Kendatipun demikian, tentunya dituntut untuk setiap hamba itu mengenali dirinya sendiri. Dengan mengenali diri sendiri akan bisa juga menjadi sebuah benteng. Mengenali diri melalui tiga hal. Tiga hal ini tidak akan pernah lepas dari setiap insan, setiap hamba. Pertama adalah al-ghaflah, sikap lalai. Kedua adalah syahwah. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah al-ghadab. Dari ketiga hal ini, iblis akan memasuki hamba-hamba tersebut. Bagaimanapun, seorang hamba itu benar-benar menjaga, melindungi, memelihara dirinya sendiri, maka dia pasti akan dihinggapi oleh kelalaian. Pasti akan bersamanya ada syahwat. Bersamanya pula ada ghadab, marah, barakallahu fikum. Ini adalah sifat-sifat Bani Adam. Maka tentu telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lewat, bahwa sebuah jalan langkah yang tepat harus kita miliki di dalam hidup agar kelalaian itu tidak kemudian menguasai kita, syahwat tidak menguasai kita, demikian juga sifat emosional sifat marah bisa terarah pada diri kita. Maka langkah yang harus kita miliki adalah memuliakan dan menghormati kebenaran apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita ingat bersama-sama, kita belajar dan mengkaji serta mendalami bagaimana Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menggiring kita untuk benar-benar menyadari bahwa kita tidak punya peluang untuk mengatakan bahwa diri kita yang paling baik. Tidak ada peluang. Tidak ada peluang pintu untuk kita mengatakan bahwa kita ini orang bersih dan orang suci. Tidak akan pernah salah dan tidak pernah akan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Apa kata beliau? Waqad kana Adamu Abul Bashar sallallahu alaihi wasallam min ahlamil khalqi wa arjahihim aqlan wa athbatihim. Kata beliau, sungguh Adam Abul Bashar, bapaknya manusia, adalah orang yang paling ahlam sabar, benar-benar tangguh, berjaga-jaga, ahlam, pintar, cerdas. Wa arjahihim aqla, yang paling tinggi tingkat akalnya dan yang paling mantap, stabil. Kondisi Adam Abul Bashar. Wa ma'a hadza, Bersamaan dengan ini semua, falam yazal bihi aduwullahi hatta auqa'ahu fima auqa'ahu fihi. Bersamaan dengan ini semua, anugerah orang yang paling sabar, orang yang paling tangguh, paling kuat, paling mantap akalnya. Bersamaan dengan ini semua, maka dia selalu bersama musuhnya Allah, ay selalu menghadapinya. Falam yazal bihi aduwullah, terus-menerus berupaya musuhnya Allah azza wa jalla mengganggu, menggoda, memikat, menipu, sampai kemudian musuh Allah ini menjatuhkan dia kepada apa yang telah terjadi. Menjatuhkan dia dalam melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak kita Adam Abul Bashar. Salah seorang dari pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Yang paling kuat akalnya, paling sabar, paling kokoh, itu pun tidak lepas dari gangguan godaan setan rahimani wa rahimakumullah. Fama dhannu bi farasyatil hilm. Bagaimana lagi terkait dengan orang yang akalnya, kesabarannya itu tipis, farasyah. Tipis. Tipis kesabarannya. Tipis barakallahu fikum untuk dia bisa mencerna, susah sekali. Ya, sulit barakallahu fikum. Ini Abul Bashar Adam alaihi salatu wassalam. Demikian setan terus berbuat untuk menjatuhkan dia ke dalam pelanggaran. Wa man aqluhu fi janbi aqli abihi kataflati fi bahrin. Dan bagaimana lagi seseorang yang perbandingan akalnya dengan akal bapaknya ai Adam seperti taflah, yaitu ludah, air ludah, air tiupan yang disertai dengan ludah, fi bahr, di tengah lautan. Akalnya kita dibanding dengan akalnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, demikian perbandingannya jauh. Namun tentu ini akan lebih lagi untuk mudah gampang kita ditipu oleh iblis dan bala tentaranya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, disinilah dia letak. Sebuah anugerah Allah Azza wa Jalla terhadap kaum mukminin. Bagaimana itu? Walakinna aduwallah la yakhlus ay la yukhlisu ilal mu'min illa ghilatan ala ghirratin wa ghaflah fayuki'uhu. Akan tetapi musuh Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan bebas. Tidak pernah akan lolos untuk menggoda kaum mukminin kecuali bentuk penipuan yang sangat-sangat longgar. Penipuan dalam kelalaian. Barakallahu fikum. Sehingga dia menjatuhkan dia ke dalam dosa. Setelah itu apa? Wa yadhunnu annahu la yastaqbilu rabbah azza wa jalla ba'daha. Setan menyangka setelah dia mampu untuk menjatuhkan orang beriman kepada dosa, dia menyangka kalau orang beriman itu tidak akan menghadap lagi kepada Rabbnya setelah itu. Jadi sangkaannya setan demikian. Bisa dia mampu menjatuhkan orang yang bertauhid ke dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Padahal kemampuannya itu bagikan sebuah sambaran terhadap orang yang sedang lalai, maling, ya, mengambil miliknya orang yang lalai ketika ingat, oh, motorku sudah ke bawah, misalkan. Atau dompetku hilang. Sadar, tadi lalai, kesamber. Seperti itu setan berbuat terhadap kaum mukminin. Setan ketika menjatuhkan orang yang beriman itu, dia menyangka kalau orang beriman itu tidak bisa lagi menghadap Rabb-nya, tidak akan kembali. Wa anna tilkal waqa'ata qadijtahathu wa ahlakathu. Dia menyangka bahwa terjatuhnya dia di dalam dosa, tergiringnya dia di dalam kemaksiatan, anggapannya iblis ini adalah akan membinasakannya dan menghancurkannya. Wes, selesai urusannya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu wa afuhu wa maghfiratuhu wa ra'a dhalika kulli. Akan tetapi, karunia Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemaafan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyusul di belakang itu semua. Allahu Akbar. Inilah sesungguhnya, barakallahu fikum, gambaran sebuah kegagalan setan untuk menggoda orang-orang yang benar-benar lurus di dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bisa menyambar. Dia bisa, ya, mengkaokan dia. Tapi bangkit kembali, bertaubat lagi. Barakallahu fikum, tentu ini adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah, ya, pemaafan dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita menemukan ada orang-orang yang berat untuk kembali dari kesalahannya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Berarti bahwa di sana ada kerugian yang sangat besar terhadap orang yang sulit untuk kembali kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Jadi tidak kemudian seseorang yang tidak mau bertaubat dari kesalahan itu diterima alasannya, wis, karena benci kepada fulan, karena sakit hati dari Alan, dari ini, dari itu, karena dia tidak suka. Oh, tidak akan diterima. Barakallahu fikum. Karena yang namanya dosa adalah kaitan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Engkau wajib untuk kembali bertaubat dari kesalahan dan kekeliruan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu sebuah kejahatan yang sangat besar, ya, setelah tadi kejelekan orang yang tidak mau kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kejahatan yang besar di saat dia yang tidak mau bertaubat menghina orang yang kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah kerugian yang bersusulan. Kerugian yang bersusun. Barakallahu fikum. Dia sendiri tidak mau kembali dari noda-noda dosa dan kemaksiatan itu, tidak mau bertaubat. Kedua, dia menyalahkan orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerugian bertingkat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat setan mampu menjatuhkan orang yang benar-benar beriman, setan menyangka kalau dia itu akan benar-benar telah membinasakannya, telah menghancurkannya, telah meluluh lantahkannya. Akan tetapi ternyata dia tidak sadar kalau di belakang itu semua terdapat karunia dari Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak sadar itu semua. Maka oleh karena itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa idza aradallahu bi'abdihi khaira fataha lahu min abwabit taubati wan nadami wal inkisari wal dhulli wal iftiqari wal isti'anati bih wa sidqil laja'i ilaihi wa dawamit tadarru'i wa du'ai wa taqarrubi ilaih bima amkana minal hasanat ma takunu tilka sayyi'atu bihi sababa rahmatihi. Kata beliau barakallahu fikum, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada seorang hamba akan kebaikan, Allah ingin pada hamba itu kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla membukakan buat hamba itu pintu-pintu tobat. Ya, terjatuh di dalam dosa satu, dia bertaubat kepada Allah. Terjatuh lagi dalam dosa yang lain, dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah bukakan buatnya pintu-pintu taubat. Kedua, pintu penyesalan. Ketiga, pintu al-inkisar, yaitu pecah di hadapan Allah, artinya tunduk di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah bukakan pintu untuk isti'anati bih, untuk dia meminta pertolongan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga Allah Azza wa Jalla membukakan sebuah kejujuran untuk dia kembali kepada Allah. Wa dawamit tadarru'i, terus menerus dalam ketundukan dan kepatuhan, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang matakunu tilka saibihi sababa rahmatihi, ternyata kejelekan itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Dia terjatuh di dalam dosa, dia buka pintu taubat, dia menyesal, dia tunduk, dia meminta bantuan kepada Allah. Ya, ternyata barakallahu fikum, kejelekan itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah buatnya. Sehingga barakallahu fikum, disinilah letaknya seseorang tidak boleh merendahkan dan menghina saudaranya yang telah kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang pantas untuk dicela di saat seseorang tidak kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala terjatuh di dalam noda-noda dosa. Rahimani wa rahimakumullah. Hatta yakula aduwullah, sehingga musuh Allah mengatakan, ya laytani taraktuhu walam uqi'hu. Aduhai, kiranya aku biarkan dia. Aku biarkan dia dan aku tidak menjatuhkan dia ke dalam dosa. Sampai musuh Allah mengucapkan demikian, kata beliau, aduhai, sekiranya aku biarkan dia dan aku tidak menjatuhkan dia ke dalam dosa. Ternyata dosa itu menyebabkan dia mendapatkan rahmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Muncul penyesalan, tambah ketundukan dan kepatuhan dia, perendahan dirinya di hadapan Allah, dia meminta bantuan kepadanya, terus berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, menyesal atas apa yang telah terjadi di perjalanan hidupnya, di saat dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Ternyata di belakangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ternyata aduwullah mengatakan, ya laitani taraktuhu walam uqi'hu. Aduhai sekiranya aku biarkan dia, ndak aku goda, ndak aku jatuhkan ke dalam noda-noda dosa, kesalahan dan kekeliruan. Ya, kenapa? Karena di belakangnya ada kebaikan dan rahmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa hadha ma'na qawli ba'dis salafi. Inilah dia ucapan atau makna ucapan sebagian ulama ussalaf. Apa itu? Kata mereka, innal abda la ya'malu dzanba yadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya hamba melakukan dosa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Wa ya'malu sayyi'ah yadkhulu bihan nar. Seorang hamba melakukan kebaikan, ternyata dengan kebaikan itu dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Seorang hamba melakukan dosa, dengannya dia masuk ke dalam surga. Melakukan kebaikan, dengannya dia masuk ke dalam neraka. Qalu kaifa? Mereka mengatakan, loh bagaimana? Kok melakukan kebaikan dengannya akan masuk ke dalam neraka? Sebab masuk ke dalam neraka, dosa yang dikerjakan malah sebab masuk dia ke dalam surga. Qala ya'malu dzanba fala yazalu nasbu 'ainaihi khaifan minhu mushfiqan wajilan baqiyan nadiman mustahiyan min rabbih ta'ala nakisar ra'si baina yadayhi munkasiral qalbi lahu fayakunu dhalika adh-dhanbu anfa'a lahu min ta'atin katsiratin bima tarattaba 'alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa falahuhu hatta yakuna dhalika adh-dhanbu sababa dukhulihi al-jannata. Kata beliau, ketika ditanya, loh bagaimana itu? Kok orang melakukan dosa masuk ke dalam surga? Melaksanakan kebaikan kok masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan, dia melakukan dosa terus menerus di hadapannya rasa takut. Mushfiqan, ya sama. Wajilan, sama. Rasa ngeri, rasa takut, rasa khawatir. Bahagian dia menangis. Nadiman menyesal. Malu dari Rabbnya. Tunduk kepalanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya, patuh hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di belakang dosa yang dilakukan, ini yang terjadi. Terus kedua matanya bangkit selalu berjaga dengan rasa takut, dengan rasa kekhawatiran, kengerian, menangis, menyesal, malu dari Rabbnya, tunduk kepalanya di hadapannya, patuh hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dosa itu ternyata lebih bermanfaat buatnya dari ketaatan-ketaatan yang sangat banyak yang dikerjakan, dikarenakan di belakang dosa itu terjadi perkara-perkara ini. Ya, takut, khawatir, cemas, menangis, menyesal, malu di hadapan Rabbnya, menundukkan kepalanya dan kepatuhan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Di belakang dosa ini muncul semuanya ini. Yang ini semua sebagai tanda kebahagiaan hamba dan keberuntungannya. Sehingga dosa yang dilakukan itu sebagai sebab dia masuk ke dalam al-jannah, yaitu surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu pantaskah kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk kemudian mencelah, mencerca, merendahkan, menghinakan orang-orang yang telah terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan, lalu dia kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa yaf'alul hasanata fala yazalu yamunnu biha ala rabbih. Dia mengerjakan kebaikan, terus menerus dia mengungkitnya di hadapan Rabbnya. Aku pantas, karena memang aku telah begini, begitu, begini, begitu. Wah, diungkit-ungkit kebaikannya di hadapan Rabb. Nas'alullah salamatal afiyah. Ya, melihat kehidupan kita sehari-hari malu sesungguhnya. Untuk kita mau yamun, terus mengungkit-ungkit kebaikan diri di hadapan Rabb. Dengan kebaikan, yatakabbaru biha. Menyombongkan diri dengan kebaikan itu. Angkuh, sombong. Wa yara nafsahu. Dia melihat dirinya, wah. Dia yang berbuat. Dia yang telah melakukan. Karena dia, semuanya. Wa ya'jubu biha. Dan dia ujub dengannya. Wa yastatilu biha. Dan dia menyombongkan diri dengannya, wa yaqul fa'altu wa fa'altu, aku telah melakukan demikian, berbuat demikian, demikian. Fayurithuhu minal ujubi wal kibri wal fakhr wal istitalah ma yakunu sabab halakihi. Kata beliau, lalu perbuatan kebaikan yang sudah dilakukan itu melahirkan, mewariskan, memunculkan sifat ujub, sombong, bangga, angkuh, yang itu semuanya sebagai sebab kebinasaannya. Allahu Akbar, nas'alullah assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makna dari ucapan para pendahulu kita yang soleh, yaitu seseorang melakukan dosa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dan ini pula sesungguhnya makna penyesalan dari iblis, setan. Aduhai, sekiranya aku tidak menjatuhkan dia ke dalam dosa. Ya laitani, aduhai sekiranya aku biarkan dia terus melakukan kebaikan, sombong, angkuh, barakallahu fikum, ujub. Ya. Ternyata ketika setan menjatuhkan dia ke dalam dosa, di belakang dosa itu dia dapat rahmat Allah, karunia Allah azza wa jalla. Inilah makna dari ucapan sebagian salaf, seseorang hamba melakukan dosa, dia masuk surga karenanya. Seseorang melakukan kebaikan, dia masuk neraka karenanya. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, disinilah saatnya untuk kita terus melakukan barakallahu fikum, ya, evaluasi terhadap diri kita, terus berupaya mencari tahu tentang aib-aib diri kita sendiri, kelemahan diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri, untuk kita bisa menambalinya, untuk kita bisa menyempurnakannya, menutupi aib-aib itu. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu dan menolong kita untuk selalu istiqamah di atas jalannya yang lurus, karena ini adalah modal untuk kita bisa melakukan koreksian, evaluasi terhadap diri kita sendiri di saat kita terus berjalan di atas jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Memuliakan al-haq, memuliakan kebenaran, mengagungkan kebenaran itu di dalam hidup. Wallahul musta'an wa alitiklan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.